Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Sahabat Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Alhamdulillah bersyukur dan berbahagia pada kesempatan pagi yang diberkahi ini. Saya Budi Cahyono kembali hadir di tengah ruang dengar Anda dalam program acara kajian pagi Ismail Radio. Semoga sahabat Ismail Radio dimanapun Anda berada senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan juga mendapatkan naungan serta rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan pagi yang diberkahi ini telah hadir di tengah-tengah kita Al-Ustadz Dzikrur Rahman LC Hafizullah Ta'ala yang sudah siap untuk menyampaikan materi kajiannya dari bahasan adab-adab seorang murid dalam kehidupan mereka menuntut ilmu. Bagi sahabat Ismail Radio yang ingin bertanya ataupun ingin berinteraktif bersama Al-Ustadz, Anda dapat bergabung bersama kami di sesi tanya-jawab nanti di 021-8499-4343 atau juga di 8497-0055. Dan untuk pesan singkat dan WhatsApp silakan Anda kirimkan di 0852-6277-4774. Baik, mari kita dengarkan bersama materi kajian yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz kepada Al-Ustadz Fali Tafadhol Mashkuro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita kesempatan sehingga kita masih bisa bernafas, masih bisa menikmati nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu banyaknya. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyempurnakan akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Pada kesempatan pagi ini, insyaAllah kita akan lanjutkan pembahasan kita dari kitab Syarah Hilyah Talibul Ilm yang dikarang oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kemarin telah kita bahas ya tentang macam-macam teman, ya, adab-adab berteman, kemudian macam-macam teman. Ya, teman itu ada tiga. Yang pertama shodiqu manfaah, kedua shodiqu laddah, dan ketiga shodiqu fadilah. Shodiqu manfaah yaitu suatu teman yang berteman kepada kita, ya, berteman kepadamu apabila kamu itu memberikan manfaat kepadanya, maka ia mau berteman. Jadi teman seperti ini, ya, teman yang buruk, ia berteman kepada kita hanya ingin memanfaatkan kita. Ketika kita tidak mempunyai harta, ya, ia tidak mau berteman kepada kita. Ingat perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ya, beliau mengatakan, in kathura mali, ya, kullun nas khallani, ya. Beliau mengatakan, in qalla mali fala khilun yusahibuni. Jika hartaku sedikit, kata Imam Syafi'i, tidak ada orang yang mau berteman denganku. wa in kasura mali, dan jika hartaku banyak, kullun nas khallani, semua manusia mau berteman denganku. Ya. Ya, jadi teman yang hanya memanfaatkan kita, ya, ini harus dijauhi. Adapun kalau teman yang mau berteman dengan kita karena ingin mendapatkan ilmu kita misalnya, ya, ini enggak masalah, ya. Misalnya ada orang berteman dengan kita karena dia pengen mendapatkan ilmu kita, ya. Justru kita mendapatkan pahala. Ya, kita dengan memberikan ilmu kepada dia, kita dapat pahala. Kemudian yang kedua, ada shodiqul ladzah. Shodiqul ladzah ini, ya, seorang teman, ya, yang tidak mau berteman kepada kita kecuali, ya, agar kita mau duduk dengan mereka. Dia tidak mau berteman kepada kita kecuali kalau kita mau duduk kepada mereka, mau berbicara, bergadang, ngobrol yang tidak ada manfaatnya. Ya. Ini juga teman yang buruk seperti ini. Jadi kalau kita tidak mau menemani mereka bergadang, ya, menemani mereka ngobrol yang tidak ada manfaatnya, ya, dia baru mau berteman dengan kita. Akan tapi kalau kita tidak mau ngobrol dengan mereka, mereka tidak akan mau berteman dengan kita. Ini termasuk teman yang buruk. Dinamakan shodiqul ladzah. Dan yang ketiga, fadilah shodiqu fadilah, yaitu teman yang selalu mengingatkan kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu teman yang selalu mengingatkan kita ketika kita salah, ketika kita berbuat dosa, yang melarang kita dari melakukan kemaksiatan. Teman seperti inilah teman yang akan membukakan kepada kita pintu-pintu kebaikan. Jadi pintar-pintarlah kita dalam memilih teman. Dan teman fadilah ini, ya, shodiqu fadilah ini, dia adalah teman sejati kita, yang mana ketika kita susah, ia akan ikut sedih. Ketika kita senang, ia akan ikut senang. Inilah termasuk shodiqu fadilah. Disebutkan dalam pepatah Arab, ya, shodiquka man abkaka wala man adhakaka. Teman sejatimu adalah dia yang selalu menangisimu. Ketika kita susah, ia ikut menangis. Wala man adhakaka, bukan orang yang selalu menertawakanmu. Ya. Ini pembahasan yang telah saya bahas kemarin, ya. Kemudian sekarang kita akan masuk kepada pembahasan tentang adabut talib fi hayatil ilmiyah, yaitu adab-adab seorang penuntut ilmu, ya, di dalam mencari ilmu. Adab yang pertama adalah kibarul himmah fil ilm, semangat yang tinggi dalam menuntut ilmu. Semangat yang tinggi ini harus dimiliki oleh setiap penuntut ilmu. Ya, seorang penuntut ilmu tidak boleh futur. Ya. Seorang penuntut ilmu tidak boleh patah semangat. Ya. Terus bersemangat di dalam hal-hal kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam sabdanya, ihris ala ma yanfa'uk wa la ta'jas. Semangatlah kamu, ya, pada apa-apa yang bermanfaat kepadamu. Iris ala ma yanfa'uk. Semangat terhadap apa yang berikan manfaat kepadamu. Wa la ta'jas, dan janganlah lemah, ya. Jadi setiap penuntut ilmu itu harus semangat. Semangat dalam hal-hal kebaikan. Semangat dalam menuntut ilmu. Dan ia harus menjauhi perkara-perkara yang tidak bermanfaat dalam dirinya, ya. Karena meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat ini termasuk tanda baiknya keislaman seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya. Kebaikan, ya, keislaman seseorang, ya, baiknya keislaman seseorang itu tarkuhu ma la ya'ni, yaitu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Ya. Ini yang pertama yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu, semangat yang besar dalam menuntut ilmu. Kita lihat bagaimana para ulama dahulu, ya, semangat mereka menuntut ilmu. Kita lihat bagaimana Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, pengarang kitab Arba'in An-Nawawiyah, sampai sekarang kita beliau dikenal, ya, Arba'in An-Nawawiyah. Ketika beliau berumur 10 tahun, beliau sudah hafal Al-Quran. Ya. Sudah hafal Al-Quran. Dan di masa mudanya, Al-Imam An-Nawawi, ya, dalam sehari beliau, ya, membaca pelajaran, ya, mengulangi pelajaran 12 mata pelajaran dari berbagai macam syekh. Dari berbagai macam guru. Dalam sehari beliau mengulang 12 pelajaran. Bayangkan, begitu semangatnya ulama-ulama terdahulu, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Selain dia memiliki kecerdasan yang luar biasa, beliau juga memiliki semangat yang tinggi. Bahkan pernah diceritakan di waktu kecil beliau, ya, ketika beliau berumur 10 tahun, ya, beliau, ya, diajak bermain oleh teman-temannya. Akan tapi Al-Imam Nawawi menangis, ya. Menangis diajak bermain. Akhirnya dengan terpaksa Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala ikut bermain bersama mereka. Akan tetapi, ya, ketika bermain, Al-Imam Nawawi pura-pura bermain. Ia sambil mengulang-ulang hafalannya. Subhanallah. Luar biasa, Ustaz. Luar biasa sekali. Mungkin hari ini 1001 mungkin, Ustaz, ya, kita dapatkan. Mungkin, ya. Zaman sekarang ini, ya, kita lihat anak-anak kecil mungkin diajak bermain, ia langsung meninggalkan, ya. Tidak mau belajar. Jangankan diajak, ya, Ustaz. Enggak diajak aja langsung bermain sendiri saja. Enggak diajak saja langsung bermain, ya. Dia tinggalkan ini, ya, bukunya, ya, tidak mau belajar. Bahkan ia lebih memilih bermain daripada memilih belajar, ya. Berbeda sekali dengan ulama-ulama terdahulu, ya. Ini tentunya suatu hal yang harus diperhatikan, ya, seorang bapak dan ibu saatnya, ya, mendidik anaknya. Jadi seorang orang tua, ya, orang tua itu harus pandai-pandai mendidik anaknya. Dari kecil kita kenalkan dia dengan ilmu, ya. Kenalkan dengan masjid agar anak kita semangat dalam hal-hal kebaikan. Kita lihat ulama yang lain, ya. Ada ulama, ya, yang berjalan kaki. Berjalan kaki, ya, dari Spanyol, berjalan kaki untuk menuntut ilmu, ya. berjalan kaki berbulan-bulan. Mereka butuh bekal, butuh makan dan minum ya, untuk menuntut satu hadis. Mereka rela berjalan dari Spanyol. Beginilah perjuangan para ulama terdahulu dalam menuntut ilmu. Sekarang kita sudah enak ya. Sudah ada internet. Sudah ada ya sarana-sarana yang lain. Sudah ada buku bertebaran di mana-mana. Ya. Sudah enak sekarang. Zaman dahulu tidak ada lampu. Ya. Tidak ada buku ya. Mereka pun catat di batu-batu ya, di kertas-kertas yang tidak layak untuk ditulis, tulisi ilmu ya. Itulah semangat para ulama ya. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaklah seorang penuntut ilmu itu ya, selain ia memiliki himmah yang besar, kemauan yang besar, semangat yang tinggi, ia harus selalu rindu, selalu rindu terhadap ilmu. Ya. Kemudian ada berikutnya adalah ar-rihlatu lit-talab. Seorang penuntut ilmu itu harus ya mencari ilmu kemanapun. Ar-rihlah, berjalan untuk menuntut ilmu, atau kita merantau untuk menuntut ilmu ya. Karena ilmu itu ya, tidak bisa datang dengan sendirinya. Kita yang mendatangi ilmu itu ya. Sebagaimana perkataan ulama salaf ya, al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi dan dia tidak datang dengan sendirinya. Kita yang datang ilmu itu ya. Bagaimana mungkin seorang itu mendapatkan ilmu akan tapi ya hanya bersantai-santai diam di rumah ya, bersantai-santai tidak mau menuntut ilmu, tidak mau menghafal ilmu ya. Makanya para ulama dahulu ya, ada yang menuntut ilmu ke Madinah, ada yang menuntut ilmu ke Mekah, ada yang menuntut ilmu ke Syam, ke seluruh penjuru dunia ya. Mereka rela mengorbankan seluruh harta mereka, seluruh tenaga mereka untuk menuntut ilmu. Makanya ya, disebutkan oleh Yahya bin Abi Katsir rahimahullahu taala, la yunalul ilm birahatil jasad. Ilmu itu tidak akan didapat dengan bersantai-santai ya, dengan tidur-tiduran. Harus kita datang ilmu itu. Tapi Ustaz, sebelum kita lanjutkan Ustaz, kita bacakan satu pertanyaan yang telah masuk nih Ustaz. Fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Di antara adab yang telah Ustadz jelaskan yang kedua adalah merantau untuk menuntut ilmu. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana dengan kondisi saya yang orang tua saya tidak mengizinkan untuk saya untuk menuntut ilmu. Mohon nasihatnya. Silakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, di dalam menuntut ilmu ya memang kita harus cari ilmu ya, dimanapun kita berada ya, walaupun kita berada di kampung ya, misalnya orang tua kita tidak mengizinkan kita untuk menuntut ilmu keluar misalnya ya, masih banyak sarana-sarana ya untuk kita dapatkan ilmu. Misalnya kita belajar kepada seorang ustadz ya, seorang ustadz yang ada di kampung itu ya, atau di, yang berada di luar kampung itu yang tidak jauh dari kampung kita. Ya, artinya tidak harus merantau. Ya, tidak jauh, harus merantau jauh banget ya, nggak harus ya.

yang baru saja menemukan frekuensi 774 AM. Masih bersama saya Budi Cahyono dan juga pemateri kita Al-Ustadz Zikrul Rahman LC Hafidhullah Ta'ala, yang dimana pada sesi yang pertama tadi telah beliau jelaskan tentang dua adab bagi seorang murid dalam kehidupan mereka menuntut ilmu. Yang pertama adalah semangat yang tinggi, kemudian yang kedua adalah berjalan ataupun merantau untuk menuntut ilmu. Di sesi yang kedua ini akan kita dengarkan kembali poin demi poin berikutnya yang berkenaan dengan adab seorang murid dalam menuntut ilmu. Bagi Anda sahabat Ismail Radio yang ingin bertanya ataupun berinteraktif, Anda dapat bergabung bersama kami di 021-8499-4343 atau juga di 021-8497-0055. Dan untuk pesan singkat dan WhatsApp silahkan Anda kirimkan di 0852-62774-774. Tapi kami persilahkan kepada Ustadz untuk melanjutkan materinya di sesi yang kedua ini. Tafadhol Ustadz. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu adab yang kedua yang harus dilakukan seorang penuntut ilmu, ya. Ar-rihlatul talab, berjalan atau merantau menuntut ilmu. Ya, barang siapa yang tidak ada keinginan untuk menuntut ilmu, dia tidak mau merantau menuntut ilmu, mencari guru, ya, atau ia menjauhi guru-guru yang mumpuni ilmunya, ya. Maka orang seperti ini, ya, orang yang tidak mau mendapatkan ilmu, ya. Dan di dalam mencari guru, ya, itu pun kita harus memilih, ya, kepada siapa kita berguru. Karena banyak, ya, orang berguru kepada, ya, orang-orang yang memiliki pemikiran yang menyimpang. Berguru kepada ulama-ulama sufi, berguru kepada ulama-ulama syiah misalnya. Ya. Ini salah dalam memilih guru. Berguru kepada ahlul bid'ah. Pernah suatu ketika Imam Tawus, ya, seorang ulama ahlu sunnah wal jamaah, ketika ada seorang ahlu bid'ah, ya, berbicara ilmu, ya, Imam Tawus menutup kedua telinganya, tidak mendengarkan, ya, tidak mau mendengarkan. Beliau mengatakan, apakah engkau yang pergi atau aku yang pergi, kata Imam Tawus, ya. Jadi hati-hatilah kita dalam memilih seorang guru. Ya. Itu yang harus diperhatikan seorang penuntut ilmu. Ya, masih banyak ulama-ulama yang, ya, yang perlu untuk kita ambil ilmunya. Ya. Kitab-kitab mereka kita baca. Ya. Masih banyak ulama-ulama ahlu sunnah yang memiliki karangan-karangan Ada berikutnya adalah hifdzul ilmi kitabah, ya, yaitu menghafal ilmu dengan menulis, ya. Disebutkan dalam kitab ini ubdzul juhda fi hifdzil ilmi karena taqyid al ilmi bil kitabah amanun min ad-daya, yaitu kerahkanlah semangat, segala kesungguhan di dalam menghafal ilmu. Yaitu dengan mencatat ilmu itu. Ya. Karena taqyidul ilmi, karena menguatkan ilmu itu dengan menulis bil kitabah. Amanun min ad-daya. Seorang yang mencatat ilmu itu dengan menulis, ya, maka ia ilmu itu akan kuat, ya. Ia akan kuat hafalannya, ya. Amanun minad doya, selamat dari hilangnya ilmu, ya. Makanya dalam ya pepatah disebutkan, al ilmu saydun wal kitabatu qaiduhu, ya. Ilmu itu ibarat buruan dan menulis itu pengikatnya, ya. Wal kitabatu qaiduhu, makanya disebutkan qayyid suyudaka bil hibalil wasiqah, ikatlah buruanmu itu dengan apa, hibalil wasiqah, dengan tali yang kuat. Ya, di sini maksudnya adalah buruan, di sini maksudnya ilmu, ya. Ikatlah ilmu itu dengan tulisan, dengan kita catat ilmu itu, ya. Ini Ustaz, sekarang kan mengikat ilmu dengan menulis. Lantas bagaimana dengan orang-orang yang hanya menyerahkan misalkan flash disk, Ustaz, meminta file kajian kepada Ustaz ataupun kepada pemateri yang telah menyampaikan materi, apakah hal tersebut menggantikan menulis sebagai mengikat ilmu ini, Ustaz? Apakah dengan cukup dengan flash disk tersebut, Ustaz? Ya enggak masalah, orang pengen ya dengarkan lewat flash disk misalnya, ya. Karena sekarang sudah zaman canggih, ya. Sudah zaman canggih, orang bisa masukkan ke flash disk. Tapi yang lebih afdal atau lebih ini, ya, usahakan dengan menulis, ya. Karena di samping itu kita apa? Melatih kita menulis, ya, dan itu juga melatih apa namanya, kecerdasan otak kita, ya. Dengan menulis itu akan lebih kuat hafalannya, ya. Kita lihat ulama-ulama terdahulu, ya, mereka menulis ilmu, ya. Makanya hafalan-hafalan mereka kuat-kuat, ya. Itu adab yang ketiga. Hibdul ilmi kitabatan. Kemudian kita akan bahas adab yang keempat, ya. Yaitu hibdur ri'ayah. Hibdur ri'ayah. Yaitu menjaga niat ri'ayah. Atau menjaga ilmu itu. Ya. Dengan apa? Bil amal wal ittiba'. Ya. Menjaga ilmu dengan mengamalkan ilmu itu. Ya. Seorang yang berilmu, ya, semakin ia berilmu, ia akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia akan semakin tawadu. Bahkan ia jadikan ilmu itu yang menjaga dia, ya. Beda dengan seorang yang menjaga harta. Harta itu yang dijaga, ya, bukan harta itu yang menjaga kita, akan tapi kita menjaga harta. Disebutkan oleh sahabat Ali radhiyallahu anhu, al-ilmu khairu minal mal. Al-ilmu yahrusuka wal mal tahrusuhu. Wal mal anta tahrusuhu. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Karena ilmu itu yang menjagamu. Semakin banyak ilmu, ia semakin takut kepada Allah. Semakin takut untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal mal anta tahrusuhu. Adapun harta, kamu yang menjaganya, ya. Kalau harta tidak dijaga akan hilang. Ya. Seperti itu, ya. Ya. Maka ya, kita harus amalkan ilmu kita. Semakin kita amalkan, ilmu itu akan semakin bertambah. Laisal ilmu bikasratir riwayah, ya. Walakin wa innamal ilmu khasyatullah, Jadi ilmu itu bukanlah dengan banyak hafal hadis, dengan banyak hafal puluhan kitab atau ratusan kitab, akan tetapi ilmu itu yang sesungguhnya adalah khasyatullah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi seorang yang mengamalkan ilmunya, ia akan senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang penuntut ilmu itu juga harus dituntut, ya, menuntut ilmu dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkan ilmu dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Al-Khatib Al-Baghdadi rahimallahu taala mengatakan dalam kitabnya, yajibu ala talibil hadith ay yukhlisa niyyatahu fi talabihi wa yakuna qasduhu wajha Allah Subhanahu wa taala. Wajib atas seorang penuntut ilmu, ya, atau penuntut ilmu hadis di sini, ay yukhlisa niyyatahu fi talabihi, untuk mengikhlaskan niatnya dalam menuntut ilmu, wa yakunu qasduhu wajha Allah Subhanahu, dan hendaklah niatnya itu ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, wal yahdhar ay yaj'alahu sabilan ila nailil a'rad wa tariqan ila akhdil a'wad. Ya. Faqad ja'a al-wa'id liman ibtagha dhalika bi'ilmi. Subhanallah. Sebuah pesan yang indah yang harus kita renungkan bersama-sama. Dan hendaklah seorang penuntut ilmu itu berhati-hati, waspada. Berhati-hati ay yaj'alahu sabilan, ketika menjadikan ilmunya itu suatu jalan untuk mendapatkan dunia, untuk mendapatkan kehormatan dunia, harta dunia, ya. Wa tariqan ila akhdil a'wad, dan sebagai jalan untuk mendapatkan kemewahan dunia, kenikmatan dunia, ya. Faqad ja'al wa'idu liman ibtagha dhalika bi'ilmi, karena telah datang ancaman bagi orang-orang yang menuntut ilmu tapi tujuannya untuk mendapatkan dunia. Kita lihat sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Man ta'allama ilman yubtagha bihi wajhullah, ya, azza wa jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bihi ardam minad dunya lam yajid arfal jannah yawmal qiyamah. Barang siapa yang menuntut ilmu, yang semestinya ia menuntut ilmu itu, ya, ingin, yang semestinya ia menuntut ilmu itu karena Allah Subhanahu wa taala, akan tapi ia tidak menuntut ilmu kecuali untuk mendapatkan kedudukan dunia, lam yajid arfal jannah yawmal qiyamah. Orang seperti ini tidak akan mendapatkan bau surga di akhirat kelak. Baunya saja tidak dapat ini saja. Hanya baunya saja tidak dapat ini saja. Bagaimana? Baunya saja tidak dapat, apalagi surganya. Sangat jauh ini saja. Tapi Ustaz, sebelum kita lanjutkan, kita berikan kesempatan bagi sahabat Ismail Radio yang ingin bertanya. Anda dapat bergabung di 8499-4343 atau di 8497-0055, atau juga pesan singkat dan WhatsApp dapat Anda kirimkan di 0852-6277-4774. Kita bacakan dari pesan singkat yang telah masuk, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon sarannya untuk anak saya yang sebentar lagi lulus SD. Untuk memilih guru yang baik, sebaiknya dimasukkan pesantren ataukah dilanjutkan di SMP negeri? Mohon penjelasannya, Ustaz. Terima kasih atas pertanyaannya, ya. Sebagai orang tua, ya, hendaklah mengarahkan anaknya, ya, untuk menuntut ilmu, terutama ilmu-ilmu agama, ya. Yang mana ilmu-ilmu agama ini banyak didapat di pesantren, ya. Kita masukkan anak kita ke pesantren, ya. Karena di pesantren ini, ya, anak kita itu akan dilatih bagaimana ia mandiri, bagaimana ia, ya, mempelajari agama, memperdalami agama. Di pesantren itu didapatkan, ya, pelajaran agama, karena di situ memperdalami agama, ya, dari bahasa Arabnya, belajar ilmu-ilmu yang lainnya, ya. Dan di samping itu, seorang anak yang mondok di pesantren, ya, ia akan jauh dari pergaulan yang tidak baik, ya. Kalau kita sekolahkan dia di sekolah negeri misalnya, ya, dia akan mendapatkan pergaulan yang kurang baik, ya, karena lingkungannya tidak mendukung. Lingkungannya, ya, teman-temannya, ya. Kalau di pesantren, ya, anak kita itu akan selalu dekat dengan ilmu agama. Selain itu, ia akan selalu menjaga sholat jamaahnya, ya, sholat lima waktu. Kalau kita sekolahkan di luar, mungkin kita tidak tahu, ya, anak kita apakah sudah sholat atau belum, kan? Sedangkan orang tuanya sibuk bekerja, tidak bisa mengontrol anaknya, ya. Mungkin itu sarannya, lebih baik sekolahkan di pondok pesantren. Demikian jawaban yang diberikan, semoga dapat memberikan solusi atas pertanyaan dan permasalahan yang dihadapi oleh penanya. Kami masih mempersilahkan bagi sahabat Ismail Radio yang ingin bertanya, Anda dapat bergabung di 021-8499-4343. Tapi Ustaz, kita angkat penelpon pertama yang masuk, Ustaz. Fadol. Ismail Radio, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, dengan Ibu, siapa di mana Ibu? Halo, ya, dengan ya. Ibu siapa di mana Ibu? Hamba Allah di Jakarta, Pak Ustaz. Hamba Allah di Jakarta, silahkan langsung kepada Ustaz kita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah kita sepakat banget kalau mencari guru itu memang harus dilihat-lihat, ya Pak ya. Namun ada yang menarik pertanyaan saya, Pak Ustaz. Pada saat seseorang melaksanakan ibadah lalu ditinggalkan karena dia melaksanakan bid'ah. Saya ingin tanya Pak Ustaz, pada saat itu contoh bid'ah yang dilakukannya seperti apa Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz. Terima kasih atas pertanyaannya, ya. Ya, ketika kita melihat, ya, seorang ahlu bid'ah, ya, kemudian kita mengetahui, ya, dia melakukan kebid'ahan, ya, caranya kita nasihati dia, kalaupun dia tidak mau menerima nasihat kita, ya, kita doakan dia agar dia mendapatkan hidayah. Contoh, ya, bid'ah yang dia lakukan misalnya, ya, misalnya dia melakukan zikir, ya, yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW, ya, dengan zikir apa namanya, dengan menggeleng-gelengkan kepala, apakah itu ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW? Tidak ada contohnya. Ya, itu salah satu contohnya. Ya, kita harus nasihati dia bahwa ini tidak dicontohkan oleh Nabi. Kemudian kita lihat, ya, ada ahlu bid'ah yang sampai zikir loncat-loncat. Nah, apakah ini dicontohkan oleh Nabi? Tidak. Loncat-loncat, ya, dengan keras-keras zikirnya. Dengan loncat-loncat tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW. Ya. Itu nasihat saya, ya. Kita nasihati dia dengan hikmah, dengan nasihat yang baik. Kalaupun dia tidak menerima, kita doakan dia. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi demikian jawaban yang diberikan kepada hamba Allah di Jakarta. Semoga dapat memberikan pencerahan. Kita bacakan pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Pertanyaan datang dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihatnya, Ustaz. Anak saya mau mengaji ketika guru privatnya datang ke rumah saja. Sedangkan ketika guru privatnya tidak datang, dia tidak mau mengaji. Berbagai hal sudah saya lakukan, namun tetap tidak mau mengaji. Mohon nasihatnya. Ya, terima kasih. Seorang anak, ya, terkadang tidak mau belajar kalau gurunya tidak datang, ya, gitu ya. Nah, Mas. ya seorang orang tua ya, harus apa, merayu anaknya ya, mungkin dengan memberikan hadiah kepada anaknya agar anaknya itu mau belajar ya. Mungkin ya, juga dengan memberikan contoh ya, ya juga dengan memberikan contoh ya, orang tuanya juga memberikan contoh kepada anaknya ya, agar anaknya semangat, lebih semangat lagi menuntut ilmu ya. Ya terkadang kalau namanya anak kecil ya, anak kecil itu butuh perhatian, perhatian dari orang tua ya. Ya mungkin mungkin anak itu tidak mau belajar karena orang tuanya kurang perhatian dan ya tidak pernah memberikan hadiah mungkin kepada anaknya. Ya kasih hadiah biar dia lebih semangat ya. Semakin kita kasih anak kita kasih hadiah ya, tanpa disuruh pun kadang anak itu nurut, berangkat ya, sendiri, berangkat ya, sendiri terkadang ya. Ya mungkin itu. Tapi demikian jawaban yang diberikan. Kita bacakan pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan datang dari Ibu Udik di Pondok Cabe. Namun pertanyaannya agak sedikit keluar dari tema nih Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat sunnah birrul walidain, bagaimana cara mengerjakannya, yang lebih utama jam berapa dan surat apakah sajakah yang bisa dibaca pada salat birrul walidain ini? Salat birrul walidain apakah ada nih Ustaz? Salat birrul walidain saya baru dengar ya. Salat birrul walidain. Ya. Mungkin bisa ditampung dulu Ustaz. Ya. Kita bacakan pada pertemuan berikutnya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz datang dari hamba Allah di Pondok Gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Ustaz kaitannya dengan belajar ke luar negeri. Keinginan belajar untuk ke luar negeri sangatlah besar, namun dengan keterbatasan biaya saya tidak mampu. Bagaimana hal yang harus saya lakukan Ustaz? Ya, terima kasih. Ya, kalau kita tidak memiliki kemampuan untuk ke luar negeri ya, masih bisa kita belajar di dalam negeri ya. Masih banyak universitas-universitas yang perlu kita ya nuntut ilmu di sana ya. Tidak harus ke luar negeri ya. Tidak harus ke luar negeri. Tapi kalau ada kesempatan ya untuk belajar ke luar negeri itu lebih bagus ya. Karena di situ kita langsung belajar kepada para ulama ya. Kepada para ulama yang sudah mumpuni ilmunya ya. Ya. Ya terkadang itu kan ya ada cara agar bisa kuliah ke luar negeri ya dengan ikut mukabalah. Ya, mukabalah dengan syekhnya itu setiap tahun datang ke Indonesia. Jadi kalau pengen dapat beasiswa full ya, bisa belajar ke Madinah. Tapi harus ikut tes dulu, ikut tes di Indonesia. Artinya ada seleksi ya, nih Ustaz. Ada seleksi. Ya, itu yang dites biasanya bahasa Arab ya sama ilmu-ilmu syar'i yang lainnya. Ya kalau memang rezeki ya berangkat ke luar negeri belajar, bisa belajar di Madinah atau di Ummul Qura misalnya, itu lebih baik ya, lebih utama. Tapi kalau tidak mampu apa, tidak mendapatkan kesempatan ke luar negeri ya, di Indonesia masih banyak universitas-universitas. Termasuk ya. Darussunnah ini saja. Ya, termasuk Darussunnah ini sedang membuka ya, pendaftaran sedang untuk membuka, santri baru ini ya, saja. Siapa yang ingin belajar mendalami Al-Qur'an atau ilmu-ilmu syar'i ya, Pondok Darussunnah ini membuka peluang bagi siapa yang berminat ya. Program beasiswa ya, dan non beasiswa ya, nih program saja. Beasiswa ada beasiswanya ya dan non beasiswa. Tapi demikian jawaban yang diberikan. Semoga dapat memberikan pencerahan dan memberikan wawasan keilmuan serta dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari dan sekaligus mengakhiri kebersamaan kita ini Ustaz pada kesempatan pagi yang diberkahi ini. Namun sebelum kita akhiri, barangkali ada kesimpulan ataupun kata-kata sebagai penutup dari perjumpaan kita pada pagi ini. Tafadhol Ustaz. Ya, para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu baru dua yang saya sebutkan adab seorang penuntut ilmu dalam menuntut ilmu, yaitu kibarul himmah ya fil ilmi, memiliki semangat yang tinggi, kemauan yang tinggi dalam menuntut ilmu. Kemudian yang kedua adalah hifdzu al-ilmi bil kitabah, yaitu dengan menjaga ilmu dengan kitabah. Dan yang ketiga hifdzu riayah, ya, menjaga ilmu itu dengan amal. Ya. Pernah ada sebuah pesan yang indah dari Imam Asy-Sya'bi. Imam Asy-Sya'bi rahimahullahu taala, beliau mengatakan, "Idza sami'ta syai'an faktubhu walau fil ha'id." Subhanallah. Jika kamu mendengar sesuatu dari ilmu, ya, faktubhu, catatlah ilmu itu, meskipun di dinding, ya, meskipun di dinding. Sekarang kita sudah banyak, ya, punya buku-buku sudah banyak kan? Sudah bertebaran. Buku tulis sudah bertebaran di mana-mana. Dulu para ulama dulu sampai di dinding mereka menulis ilmu, sampai di batu-batu mereka menulis ilmu. Ya, subhanallah. Ini perlu, ya, diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu, ya. Kemudian yang paling utama ini adalah menjaga niat kita. Ya, niatkan kita menuntut ilmu itu untuk menghilangkan kebodohan, baik kebodohan dalam diri kita maupun menghilangkan kebodohan dari orang lain, ya. Dan harus diniatkan dengan ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tanda-tanda orang yang ikhlas, ya, disebutkan oleh Dunnun rahimahullahu taala, ya, seorang ulama, salasun min alamatil ikhlas istiwa'ul madhi wad-dami fil 'amah min al-'amah wa nisyan ru'yatil a'mal fil 'amal wa iqtida'u sawabil a'mal fil akhirah. Tanda orang yang ikhlas, ya, baik itu ketika ia menuntut ilmu ataupun ia ketika ia beramal, ya, harus ikhlas. Tandanya ada tiga. Yang pertama adalah, ya, istiwa'ul madhi wad-dami, kesamaan antara pujian dan celaan secara umum, ya. Jadi sama, ya, baik dipuji oleh orang maupun dicela itu harus sama, ya. Ya, tidak boleh apa namanya pujiannya itu lebih banyak, ya. Misalnya orang memuji kita, ya, sampai kita dipuji semangat, ya, semangat ya. Baru dipuji semangat, ya, semangat menuntut ilmu ketika dipuji karena niatnya sudah salah, ya. Ketika dicela langsung malas-malasan, ya, sana. Malas-malasan. Ya, itu. Kemudian yang kedua tandanya adalah wanisyanu ru'yatil a'mal fil a'mal. Yaitu dia apa namanya? Tidak ingin amalnya itu dilihat orang. Artinya, ya, menyembunyikan, ya, ya, Ustaz, ya. Dia juga menuntut ilmu tidak ingin dipuji orang. Kadang orang kan banyak orang yang menuntut ilmu itu, ya, karena ingin dikenal sebagai orang yang alim. Kan? Karena ingin terkenal, hubus syuhrah, cinta terkenal, karena ingin tenar, dikenal di televisi-televisi, ya. Ya, itu. Kemudian iktida'u sawabil a'mal fil akhirah. Ia, ya, selalu mengharapkan pahala kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Ini yang harus diperhatikan. Sebuah pesan yang indah juga, ya, untuk mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari yang berbahagia ini. Sebuah pesan yang indah dari Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, yaitu seorang tabi'in. Dia mengatakan tarkul amal li ajlin nas riya wa tarkul wal amalu li ajlin nas syirk wal ikhlas ayyu afiyakallah minhuma. Ya. Jadi meninggalkan amal karena manusia itu riya. Misalnya ini ada orang yang, ya, meninggalkan amal tapi karena manusia, ya, dia meninggalkan maksiat misalnya tapi karena ingin dipuji manusia, wah ini orang alim, ya, itu sejatinya riya, ya, kata Fudail bin Iyad. Wal amal li ajlin nas syirkun, beramal karena manusia syirik, ya, kata beliau. Beramal, saya ini ingin beramal tapi ingin dilihat, biar dipuji nih, ya, biar dipuji. Wah, ini Pak Bos datang. Ya, saya makanya, suruh tepat waktu ini. Ya, makanya disebut riya itu disebut sirkun khafiyah, sirkun khafi, atau disebut juga oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, riya itu adalah syahwatun al khafiyah, syahwatul khafiyah, syahwat yang tersembunyi. Ya, terkadang ada keinginan ingin dipuji, tapi tersembunyi. Ya, ada dalam hatinya itu ada niat ingin dipuji. Ya, itu, ya. Wal amal li ajlin nas syirkun, syirk. Wal ikhlas ayyu afiyakallah minhuma.